hati susah, bapak su tanya kapan akan datang. Jangan main gila, selalu su ikut kau pun mau. Ikut semua apa yang kau su bilang, kabar bikin galau. Jangan sampai bapak kejarin kelewat. Selalu su ikut kau pun mau. Ikut semua apa yang kau su bilang, kabar bikin galau. Jangan sampai bapak kejarin sedikit. Kakak ini bukan sapu mau, cari cepat atau